Mitra bisnis, hujan yang turun hanya sekitar 2 jam kemarin sudah membuat kawasan pusat ibu kota kebanjiran dengan kedalaman ada yang mencapai 1 meter. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, apa komentar Anda soal ini? Dan apa saja kerugian bagi pusat perbelanjaan, Pak? Kalau kita melihat bahwa banjir 2 jam itu sudah merendam banyak jalan ya, terutama jalan utama, saya kira harus ada usaha yang jelas sekali bahwa apakah itu perlu perbaikan drainase dalam seketika. Sebab satu hari aja seperti itu, saya kira ruginya banyak banget ya. Orang-orang yang sedang mengadakan transaksi atau pusat-pusat belanja yang ada di sekitar ruas itu sudah tidak bisa dikunjungi sama sekali. Dan ini kerugiannya sangat banyak. Apalagi kalau kita lihat pusat-pusat belanja yang lebih banyak UMKM-nya, di mana pendapatan satu hari itu penting untuk kehidupan hari-hari selanjutnya, saya kira ini akan sangat mengganggu. Dan itu juga menghambat sekali orang untuk datang dan pergi dari tempat-tempat pusat belanja itu. Lama-lama kan channelnya juga akan berpikir, aduh kalau sering-sering kena banjir, saya bisa pindah ke tempat yang tidak kena banjir kan. Itu juga saya kira kerugian besar, ya udah investasi udah apa, tapi kan investasinya tidak bisa kembali. Saya kira bukan hanya itu saja, kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, kadang-kadang kita perlu dengan segera tidak bisa didapat karena tempat yang menjualnya terkurung oleh banjir kan. Tuh. Nah kalau di kantor juga sama, pulang terlambat sekali, jauh sampai malam hari, biasa pulang udah jam 6, jam 7 udah sampai di rumah, kemarin aduh sampai jam 9 masih belum datang ya. Langkah apa yang paling mungkin diambil pemerintah, Pak, untuk menanggulangi banjir ini? Saya kira ginilah, secepatnya, walaupun itu hanya temporary, misalnya pemasangan pompa yang lebih banyak, atau sementara waktu sebelum pekerjaan yang membuat itu tidak banjir, hilang sama sekali, kan? Saya kira pemerintah juga perlu melihat mana sih yang prioritas-prioritas, jalan-jalan yang menjadi urat nadi, saya kira perlu sekali itu diprotek. Sebab kalau enggak kan seluruh Jakarta jadi macet gara-gara cuma daerah-daerah itu macet ya. Lalu bagaimana dengan drainase kita, Pak? Drainase harus ada pengukuran kemampuan untuk debit air yang berapa yang dia bisa menampung. Ada beberapa drainase yang tidak bisa berfungsi dengan baik sebab sungainya sendiri yang mengalirkan air itu sudah dipenuhi oleh rumah-rumah liar, penumpukan sampah di situ, pendangkalan, dan penyempitan. Saya kira itu penting sekali. Berapa sungai yang lebarnya harus 12 meter, sekarang cuma tinggal 1 meter, 1,5 meter kan. Lucu banget itu kan, jauh sekali dari yang seharusnya. Sebab di pinggir-pinggirnya sudah ditumpukin karung-karung pasir, rumah-rumah makin ke tengah gitu kan. Drainase kita yang kurang sempurna, itu aja saya lihat. Semua ditumpukin airnya, dia tidak pernah menghitung bahwa debitnya begitu tinggi. Dengan kali permukaannya jauh lebih tinggi dari permukaan drainasenya, kan lucu banget. Sehingga kalau hujan lokal, ya langsung banjir. Begitu hujannya bereda, airnya langsung cepat sekali surut. Tapi kan selama dia hujan, kalau 2 jam tidak bisa jalan kan. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harusnya melihat bahwa sampah itu tidak boleh dibuang sembarangan. Dan harusnya ada tindakan yang tegas juga dari pemerintah bagi pembuang-pembuang sampah yang sembarangan. Misalnya dikenakan sanksi tertentu atau kalau perlu diajukan pengadilan supaya ada efek jera. Ini kan belum pernah terjadi. Tapi Pak, kita juga mengenal banjir kiriman. Bagaimana menanggulanginya Pak? Kembali tadi ketegasan dulu, udah bertahun-tahun kita lihat pemerintah pusat udah memberikan arahan bahwa di puncak itu kan jadi semacam tempat hutan lindung di mana resapan air dan lain-lain. Tapi kan ternyata pembangunan itu sulit dihentikan. Mungkin mulai dari aparat desa sampai ke camat-camat, terus kemudian bupatinya, semuanya harus konsisten dengan itu. Jangan hanya bupatinya konsisten, kemudian bawahannya memberikan izin. Kan karena seperti itu kan. Demikian Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Stefanus Ridwan. Saya Wendy Lim.